poin aku, makin pusing diriku. Ujung-ujungnya kau pasti kecewa, cintamu takkan ku balas. Kau main hati, awas hati-hati, nanti nyesel sendiri. Sampai